Desa beberapa TV para netizen yang ikut melalui Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas fiqh salat, terutama kesalahan-kesalahan di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sutrah. Sekarang kita masuk pembahasan kesalahan-kesalahan dalam salat ketika berdiri. Pertama adalah tentang masalah niat. Setiap amalan wajib disertai niat, karena Nabi SAW menyatakan innamal a'malu bin niat. Hanyalah amal-amal itu tergantung kepada niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdu syai'in, menyengaja sesuatu. Menyengaja mau melakukan sesuatu. Dan itu tempatnya di dalam hati. Harus ada dua hal yang diperhatikan dalam hal niat. Pertama, menetapkan rencana atau menyengaja akan melakukan sebuah amalan seperti sholat. Yang kedua, diniatkan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah teh pahala, ampunan, rahmat, kasih sayang, dan seterusnya. Itu disebut niat yang tulus, yang ikhlas. Kalau diniatkan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi manusia seperti pujian manusia, uangnya, atau komentarnya, penilaiannya, balasan dari manusia, maka berarti tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ibadah wajib diniatkan ikhlas karena Allah. Termasuk sholat wajib ada niat. Tapi niat termasuk amalan hati bukan amalan lisan sehingga tidak diucapkan. Oleh karena itu mengucapkannya dibicarakan oleh para ulama melafazkan niat. Berkata Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtail Musallin, al-jahru binniyah la yajibu wa la yustahabbu biittifaqi ulama'il muslimin. Bal al-jahru binniyah mubtadi'un mukhalifun lisyari'ah. Fa'idha fa'ala thalika mu'taqidan annahu minasyar, fahuwa jahilun dalun yastahiqu ta'zir. Melafadzkan, mengeraskan niat tidak wajib, bahkan tidak sunnah berdasarkan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Bahkan mengeraskan niat adalah perbuatan yang menyelisihi syariat. Apabila dia melakukan itu dengan keyakinan ini dari syariat, orang itu bodoh dan sesat. Wa illa fal uqubah ala dhalik idza asarra alaihi ba'da at-ta'rif wal bayan lahu la siyama idza adza man ila jambihi bi raf'i sawtihi wa karrara dhalika marrah ba'da al-marrah. Orang itu ada hukuman bila terus-terusan mengeraskan niat setelah dijelaskan. Terutama kalau mengganggu orang yang ada di sampingnya dengan suara kerasnya. Terus mengulang-ulang lagi. sudah mengucapkan niat dengan keras, yang kiri kanannya sudah takbir. Terganggu tidak? Terganggu. Dia melafazkan nawaitu usolli fardhu subhi rak'ataini dan susu. Allahu Akbar. Kurang mantap tadi, dia batalkan lagi. Konsentrasi lagi. Terus lebih lekoh dari yang tadi. Ada yang mengulang-ulang seperti itu? Batalkan. Iya, ada. Dan para ulama dari setiap madhab sudah memberikan fatwa dalam masalah ini. Di antaranya Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Amr Asy-Syafi'i. Seorang ulama Syafi'i. Beliau berkata, al-jahru bin niyah wa bil qira'ah khalf al-imam laysa min as-sunnah bal makruh. Fa in hasala bihi at-tashwish 'ala al-musallin fa haramun. Wa man qala bi anna al-jahra bi lafd an-niyah min as-sunnah fa huwa mukhti wa la yahillu lahu wa la li ghayrihi an yaqula fi dinillahi ta'ala bi ghairi 'ilm. Mengeraskan niat atau mengeraskan bacaan sholat di belakang imam itu bukan sunnah, tidak termasuk bagian sunnah. Kadang ada orang yang bacaannya itu berbisik tapi keras kedengaran oleh orang yang di samping kiri kanan, ya. Baca ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Agak keras, ngaharewas, berbisik tapi keras. Kedengaran oleh orang kiri kanan. Terganggu tidak? Terganggu. Tidak boleh. Ini dimakruhkan bahkan apabila ada gangguan kepada orang yang sholat di kiri kanannya, ini menjadi haram. Orang yang berkata bahwa mengeraskan niat dengan dilafadzkan termasuk sunnah, dia salah, dia keliru. Tidak halal bagi dia dan bagi siapapun mengatakan sesuatu dalam agama Allah tanpa ilmu. Ini kata ulama Syafi'iyah, namanya Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Amr. Juga Imam Abu Abdullah Muhammad bin Qasim, seorang ulama Maliki, dia berkata, "An-niyyah min a'malil qulub. Fal-jahru biha bid'atun. Ma fi dzalika min at-tashwish 'alan-nas." Niat itu termasuk amalan hati. Mengeraskannya adalah bid'ah. Apalagi ada gangguan kepada orang lain. Berkata Syekh Alauddin bin Al-Attar, "Wa raf'u shaut bin niyyah ma'a tashwish 'ala al-musallin haramun ijma'an. Wa ma'a adamihi bid'ah qabihah. Fa in qasada bihi ar-riya' kana haraman min wajhain, kabirah min al-kaba'ir wal munkiru 'ala man qala bi anna dhalika min as-sunnah musibun." وَمُصَوِّبُهُ مُخْتِئٌ وَنِسْبَتُهُ إِلَى دِينِ اللَّهِ اِتِقَادًا كُفْرٌ وَغَيْرَ اِتِقَادٍ مَعْسِيَّةٌ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ تَمَكَّنَ مِنْ مَنْ جَزَرَهُ وَمَنَعَهُ وَرَدَعَهُ وَلَمْ يُنْقَلْ هَذَا النَّقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ wala an ahadin min ashabihi wala an ahadin mimma ya'taqidu bihi min ulama'il Islam." Kata Syekh Alauddin bin Al-Attar, mengeraskan suara ketika niat dengan ada gangguan kepada orang lain haram secara ijma. Kalau tidak terganggu, mungkin sendiri atau mungkin perlahan-lahan, tidak dengan suara keras, ini bid'ah qabihah. Qabihah itu jelek. Kalau dimaksudkan dengan riya, agar orang tahu saya musholat, maka keharamannya dari dua sisi. Sisi kebid'ahan dan sisi keriaan. Termasuk salah satu dosa besar. Orang yang mengingkari bahwa ini bukan sunnah, orang itu benar. Orang yang membenarkannya, salah. Menisbatkan hal ini kepada agama dan keyakinan, bisa kufur. Tapi kalau tidak dengan keyakinan, hukumnya hanya maksiat. Tidak pernah dinukil atau dikutip hal ini baik dari Nabi ataupun sahabat ataupun ulama-ulama Islam terdahulu. Ini kalau apa? Dikeraskan. Melafadzkan niat dikeraskan, sudah diterangkan keharamannya. Bagaimana dengan melafadzkan dengan sir? Sir itu berbisik. Mungkin saking perlahannya tidak terdengar oleh orang di kiri dan di kanan dan tidak mengganggu. Bagaimana hukumnya? Beliau berkata, wa kadzalika talaffuz bin niyyah sirran la yajibu 'inda al-a'immati al-arba'ah wa sa'iri a'immati al-muslimin. Wa lam yaqul ahadun bi wujubi dhalik la fi at-taharah wa la fi as-salah wa la fi as-siyam. Demikian juga melafazkan niat secara sir. Tidak wajib menurut ulama yang empat madhab dan seluruh imam kaum muslimin. Tak ada seorang pun imam yang mewajibkan hal itu, baik dalam toharah, ataupun dalam sholat, ataupun dalam saum. Kalau umpamanya dalam toharah, wudu umpamanya. Banyak orang melafadzkan nawaitu raf'al hadathil asghari kalau wudu. Lillahi ta'ala. Kalau mandi besar, nawaitu raf'al hadathil akbar. Kalau saum, nawaitu sauma wadin. An adai fardhi syahri ramadhan lillahi ta'ala. Yang seperti itu pernah dengar? Ya. Sering. Ini tidak pernah dikatakan oleh seorang wa minal bida'i aydan. Al-waswasa fi niyatis sholah. Walam yakun dhalika min fi'lin nabi alaih salatu wassalam wala ashabihi kanu la yantiquna bi syai'in min niyatis sholah siwa takbir. Termasuk kebid'ahan, ini kata Imam As-Suyuti, adalah waswas, ragu dalam niat sholat. Ini bukan perbuatan Nabi SAW ataupun para sahabatnya. Dulu mereka tidak mengatakan sesuatu pun dari niat sholat. Kecuali hanya takbir. Padahal Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Nabi SAW contoh yang baik. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ini dikutip oleh Imam As-Suyuti. Kata Imam Syafi'i, wal waswasah fi niyatis sholah wa taharah min jahlin bisyari. Waswas dalam niat sholat dan toharoh, ini termasuk kebodohan dalam masalah syariat. Apalagi melafadzkan niat ada dampak buruk yang besar. Kita lihat, orang-orang yang melafadzkan niat sholat, diucapkan dengan jelas, dengan konsentrasi penuh, setelah dia beres lihat, lalu takbir, dia batalkan takbirnya karena menganggap tadi niat itu belum mantap benar. Ini zaman baheula mula sudah terjadi fenomena seperti ini. Termasuk di zaman para ulama masih hidup. Dan mereka menjelaskan contoh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis itu tipu daya iblis. Berkata Imam Ibnul Jauzi, wa min dhalik talbisuhu alaihim fi niyatis sholah. Wa minhum man yaqul usalli sholata kadha thumma yu'idu hadha dhannan minhu annahu qad naqadha an-niyyah. Wan niyyatu la tanqud wa illam yardut wa illam yardul lafadh. Wa minhum man yukabbiru thumma yanqudu thumma yukabbiru thumma yanqudu. Fa idza raqa'a al-imamu kabbara al-muwaswisu wa raqa'a ma'ahu. Kata Imam Ibnu Jauzi, di antara tipu daya iblis adalah iblis menipu manusia dalam niat sholat. Di antara manusia ada yang sebelum sholat berkata, usolli sholata kada. Aku niat sholat anu. Biasanya yang disebut sholatnya, jumlah rokaatnya, imam atau makmum atau juga apa ini qadha as-sunnah atau fardu qadha atau tidak, ada yang pengalaman di sini seperti musolat subuh usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kadang disebut masjidnya fi masjid Umar. Fi selacau batu jajar KBB. Lillahi ta'ala. Nah seperti itu. Setelah itu, aduh. Niatnya enggak mantap tadi. Diulang lagi. Dia menyangka niatnya tadi sudah batal. Padahal belum batal. Di antara mereka ada yang sudah takbir. Allahu Akbar. Allahnya juga panjang. Allah. Sambil merem. Ya itu kita. Bar. Ada yang ini. Kenapa? Karena mereka bilang harus kanan lebih dahulu daripada kiri. Tapi di sini balikin. Tek gitu. Nah, terus diulang lagi. Imam sudah baca iftitah Fatihah surat, pas imam mau ruku baru dia dengan tergesa-gesa Allahu Akbar ikut ruku. Ini penjelasan Imam Ibnu Jauzi. Falaita syi'ri kata beliau. Sangat disayangkan orang itu. Kata beliau, wa madzaka illa li anna iblis arada ayyafutahul fadilah. Ini tiada lain kecuali iblis ingin melewatkan orang itu dari keutamaan. Keutamaan apa? Keutamaan takbir, takbiratul ihram bersama imam. Keutamaan berdiri membaca iftitah, fatihah dan surat bersama imam. Itu keutamaan. Tapi karena waswas dalam hal niat, ulang lagi, pas imam ruku dengan tergesa-gesa baru dia takbir Allahu Akbar baru ruku. Dia enggak sempat baca Fatihah. Kalau telah baca dikebut karena imam sudah ruku. Lalu kata Imam Ibnu Jauzi, wa fil waswasin man yahlifu billah lakabbartu ghaira hadhil marrah. وَفِيهِ مَنْ يَحْرِفُ بِاللَّهِ بِالْخُرُجْ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِالطَّلَعْ فَهَذِهِ كُلُّهَا تَلْبِسْ إِبْلِسْ. Yang paling parah di antara orang-orang yang was-was itu ada yang bersumpah dengan mengatakan demi Allah ini takbir saya yang terakhir. Jadi yang tadi batal lagi karena dianggap belum mantap, lalu yang sekarang ini, demi Allah ini terakhir, setelah ini saya tidak akan takbir lagi. Kadang-kadang demi Allah, kalau sekarang takbirnya tidak mantap juga, saya akan infak sedekah. Yang paling parah, demi Allah, kalau saya tidak mantap niat sekarang, saya akan talak istri saya. Istrinya terdosa ternaun jadi korban. Pasti ada gangguan. Uluh. Padahal sudah sumpah mementarak istrinya. Syariat itu sangat mudah, luas, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama, tak ada yang seperti itu. Ini termasuk di antara talbis iblis, tipu daya iblis. Ini bukan perkataan saya, perkataan Imam Ibnu Jauzi. Yang beliau jelaskan dalam kitab Talbis Iblis halaman 138. Lalu beliau melanjutkan, wasababu hadzal waswas, inna niyyata takunu hadiratan fi qalbi hadhil waswasin wa ya'taqidu annaha laysat fi qalbi fayuridu tahsilaha bi lisanihi wa tahsilul hasil muhal. Sebab was-was tersebut adalah karena niat sebenarnya sudah hadir di dalam hati orang ini. Tapi kemudian dia meyakini bahwa niat itu bukan di hati. Tidak bisa diraih hanya dengan hati, lalu dia ingin meraih niat itu dengan lisan. Padahal ada padahalnya, menurut keyakinan mereka, niat itu wajib muqtaronan bifi'lihi, bersamaan dengan awal melakukan amalan. Pas akan melakukan amalan, di sana harus niat, harus muqtaronan bifi'lihi. Sedangkan awal dari sholat adalah ucapan. Ucapan apa coba awal dari sholat? Takbir ya. Sholat dimulai dari apa? Takbir. Dimulai dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu ucapan. Kalau niat harus berbarengan dengan awal perbuatan, berarti niat harus diucapkan berbarengan dengan takbir. Bisa apa tidak? Tidak bisa dalam waktu yang bersamaan mengucapkan dua kalimat. Ya takbir, ya lafaz niat. Kumaha. Ubah. Usli fardu Allahu Akbar subhi rak'ataini. Itu mah diselipkan. Tidak bersamaannya. Kalau usli dulu kemudian takbir, tidak muqtaronan bifi'lihi. Ini sesuatu yang mustahil diraih. Ada orang yang menisbatkan, menghubungkan, melafazkan niat kepada Al-Imam Syafi'i. Seperti contoh Abu Abdullah Az-Zubairi, termasuk ulama Syafi'i ya. Dia salah faham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata di dalam kitab Ar-Risalah, "Idza nawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalaffaz wa laysa kas-shalah la tasihhu illa bin-nutqi." Kata Imam Syafi'i, bila seorang niat haji atau umrah, niat dalam hati cukup, wa illam yatalaffaz, walaupun tidak dilafazkan. Kalau haji dan umrah hanya dalam hati cukup. Tidak sama dengan di dalam sholat. Tidak sah sholat kecuali bin nutqi, dengan diucapkan. Dari ucapan Imam Syafi'i ini lahir penjelasan melafazkan niat dalam sholat wajib. Yang berpendapat seperti diantaranya Abu Abdullah Az-Zubairi, termasuk ulama Syafi'i. Ini dibantah oleh ulama Syafi'iyah yang lain. Di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghallata hadzal qa'il wa laysa muradu as-Syafi'i bin nutq fi shalah hadza bal muraduhu at-takbir. Berkata para sahabat kami di kalangan ulama Syafi'i, ucapan Abu Abdullah Az-Zubairi tadi salah, keliru. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i bukan melafadzkan niat salat, tapi maksudnya melafadzkan takbir. Takbiratul ihram harus dilafadzkan. Tidak boleh hanya dibisikkan dalam hati orang, umpamanya begitu mau salat, takbirnya tidak diucapkan, hanya dalam hati. Tidak sah, kata Imam Syafi'i. La tasihu illa binutqi. Tidak sah salat kecuali dengan mengucapkan takbir. Jadi antum begitu takbir, begitu langsung masuk, biasanya ketika masbuk ya, imam sudah takbir, mungkin sudah baca Fatihah, ada orang langsung masuk, langsung angkat tangan, langsung sedekap. Takbirnya tidak, ini salah, keliru, tidak sah. Karena takbiratul ihram rukun salat. Wajib untuk diucapkan, tidak boleh hanya dibisikkan dalam hati. Ucapkan lu takbir, Allahu Akbar. Kadang ada orang umpama imam sudah ruku, begitu dia masuk, karena telat, langsung ruku, tidak takbir, ini salah. Takbir dulu, Allahu Akbar, angkat tangan, ya angkat tangan, Allahu Akbar, langsung ruku. Ketika imam sudah sujud, umpamanya kita baru masuk, takbir dulu, Allahu Akbar, langsung sujud. Jangan tanpa takbir langsung sujud, salah, tidak sah. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Berkata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, lam yaqul ahadun min a'immatil arba'ah, la Syafi'i wala ghairuh, bishtirati talafud bin niyah, wa innama an-niyyah mahalluha al-qalb bi ittifaqihim illa anna ba'd al-mutaakhirin awjaba at-talaffuz biha wa kharaja wajhan min fi madhhab asy-Syafi'i qala an-Nawawi rahimahullah wa hadha ghalat. Kata Imam Ibnu Abdul Izzi, tak ada seorang pun imam mazhab yang empat yang mengatakan demikian, baik Imam Syafi'i atau yang lain, yang mensyaratkan melafadzkan niat dalam sholat. Tak ada. Hanyalah niat itu tempatnya dalam hati, menurut kesepakatan para ulama. Tapi ada sebagian ulama mutaakhirin yang mewajibkan melafadzkan niat, karena dia salah faham terhadap ucapan Imam Asy-Syafi'i yang tadi. Berkata Imam An-Nawawi, wa huwa ghallat. Ini salah, keliru. Imam An-Nawawi yang menjelaskan itu salah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, ini murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tapi berbeda madhab. Imam Ibn Taymiyah bermadhab Hambali. Muridnya Ibn Qayyim, Imam Ibn Kathir, madhab Syafi'i. Tidak masalah guru dengan murid beda madhab. Kata Imam Ibn Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam idha qama ila salah qala Allahu Akbar wa lam yakul syai'an qablahu wa la talaffadha bin niyatil battah. Wala qala usalli lillahi salata kadha mustaqbila al-qiblah arba' raka'at imaman aw ma'muman wala qala ada'an wala qada'an wala fardul waqt wa hadhihi ushru bid'ah lam yunqal anhu ahadun lam yanqul anhu ahadun qad bi isnadin sahihin wala dha'ifin wala musnadin wala mursalin lafdatan wahidatan min hal battah. Kata Imam Ibnu Qayyim, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau langsung takbir Allahu Akbar. Tidak mengatakan apapun sebelum takbir. Tidak melafadzkan niat sama sekali. tidak pernah berkata usalli lillahi salata kada mustaqbilan kiblah arba rakaat, imam atau makmum, adaan atau qadaan. Adaan itu melakukan salat pada waktunya, kalau qadha di luar waktunya karena ada udzur. Ini termasuk kebid'ahan. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Qayyim. Ini tidak dinukil oleh salah seorang pun ulama, baik dengan sanad yang sahih bahkan yang dhaif, baik yang musnad ataupun yang mursal, satu lafaz pun dari mereka sama sekali tidak ada. Dan itu perkataan Imam Ibnu Qayyim, dijelaskan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang melafazkan niat di dalam sholat, mereka tidak mengikuti Nabi atau para sahabat atau ulama yang manapun dari empat madhab ini, termasuk Imam Syafi'i. Bahkan nas-nas para ulama di berbagai macam belahan dunia di setiap zaman menyatakan bahwa melafazkan niat di dalam sholat adalah sebuah perbuatan bid'ah. Siapa yang menisbatkan bahwa melafazkan niat adalah perbuatan atau penjelasan Imam Syafi'i, maka itu salah. Adapun hadis bagaimana cara Nabi sholat diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu an. Kata Aisyah, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftithu sholah bitakbir." Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbir, bukan dengan melafazkan niat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fasalli li'annaka lam tusalli." Kamu pergi lagi sholat lagi karena kamu belum sholat. Orang itu sholat lagi. Sholat sunnah tentu saja. Mungkin tahiyatul masjid. Karena kalau fardu tadi sudah berjamaah. Orang itu sholat, lalu setelah sholat datang lagi kepada Nabi SAW, kata beliau, "Idhhab fasholli fa innaka lam tusholli." Kamu pergi lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Setelah tiga kali, orang ini berkata, "Ya Rasulullah, itu sholat saya yang terbaik. Terbaiknya aja salah. Fa'alimni, ajarkan kepada saya sholat yang benar." Berkatalah Nabi SAW, "Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbara thumma qra ma taysara ma'aka minal Qur'an." Kalau kamu mau salat, wudu dulu, baguskan wudumu. Lalu menghadaplah ke kiblat, langsung takbir. Jangan ngomong apa-apa dulu. Jangan kukucuesan heula. Kukucuesan itu jangan ngomong apa-apa dulu sebelum takbir, termasuk melafazkan niat sholat. Kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Hadis ini masyhur di kalangan para ulama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibn Umar, "Ra'aitun Nabiya sallam iftatahat takbir fis sholah farafa'a yadayhi." Nabi SAW, aku melihat beliau membuka sholatnya dengan takbir sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Setelah menjelaskan beberapa hadis tadi, para ulama menyatakan, "Fahadhihi nusus wa mithluha kathirun ani Rasul SAW tadullu ala iftitahi sholah bitakbir wa annahu lam yakul qablaha syai'an." Nas-nas yang tadi dan banyak lagi nas lain yang serupa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa salat dibuka dengan takbir dan beliau tidak mengatakan perkataan apapun sebelum takbir. Bahkan dikuatkan bahwa ijmal ulama annahu idza khalafa al-lisan al-qalba fal ibrah bima fil qalb. Ijma para ulama apabila lisan berbeda dengan hati, maka yang dinilai hati. Umpamanya ada orang yang sholatnya riya. Dalam hatinya ingin dipuji itu. Tapi ada tapinya. Ketika dia mau sholat, melafadzkan niat lillahi ta'ala. Umpamanya sholat sunnah, usolli sunnata tahiyatil masjid rak'ataini mustaqbil kiblata lillahi ta'ala umpa. Ada lillahi ta'ala. Ikhlas. Tapi dalam hatinya riya, ingin dipuji. Ada camer nih. Yang dinilai lisannya apa hatinya? Hatinya. Atau kadang orang melamun. Dalam hatinya, dalam hati ini sholat asar umpamanya. Dalam hati. Tapi dia salah niat. Usulli sholat al-duhri, usulli fardu al-duhri, arba rakaat, mustaqbil al-ka'bah. Umpamanya, makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Lalu takbir. Niatnya asar. Niatnya zuhur. Tapi dia melafadkannya asar. Salah. Mungkin sambil ngalamun. Sah apa tidak? Sah. Karena apa? Karena yang dinilai dalam hatinya. Hatinya ini asar. Walaupun niatnya dilafadkan zuhur. Tapi hatinya meniatkan asar. Maka yang dinilai adalah apa yang ada dalam hatinya. Ini salah satunya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka beliau berkata, فَمَلْ فَاِدَةُ مِنْ نُطْقِ النِّيَّةِ إِذَا كَانَ الْإِجْمَى قَدْ إِنْعَقَدَ عَلَىٰ أَنَّهُ la ibrata bihi idza khalafa mastaqara fil qalb. Kalau gitu apa fungsinya melafazkan niat apabila ijma menyatakan tidak ada nilai ucapan bila bertolak belakang dengan hati atau berbeda dengan hati. Walhasil melafazkan niat bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah para sahabat. Bukan sunnah yang ditetapkan oleh para ulama. Bukan bagian dari syariat Islam. Oleh karena itulah, maka Nabi pun ketika sholat tidak mengatakan apapun sebelum takbir. Jadi langsung niatnya hanya dalam hati, langsung takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Siapa yang mau nanya? Cung. Mic, mic, mic. Tuh belakang. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Naufal dari Cimahi. Ana menanya, kalau misalkan kita sholat di samping orang yang hareosnya kenceng, boleh dibatalin ya? Udah? Udah. Bagaimana kalau ada orang di samping kita bacaannya mengganggu kita, haharewosan tapi kedengaran, apa harus dibatalin? Ya jangan dibatalin. Kasih tahu dia di luar sholat, jangan terlalu keras ngaharewosnya gitu. Kalau umpamanya saya pernah mengalami Salah seorang ustaz di sini juga yang kemarin ada, sekarang sudah ke Serang ya Aziz, mengalami juga di Masjid Nabawi ditegur orang lagi sholat, kan lagi sholat tuh. Tapi bacaannya itu dikeraskan sholatnya, sholat tahajud jam 3 gitu, sudah ke Masjid Nabawi sholat dikeraskan. Padahal tidak keras-keras amat, hanya merasa cukup kedengaran oleh diri sendiri. Itu banyak. Jangan dikeraskan. Padahal dia masih sholat dengan mengatakan begini, ditepuk begini. Kalau orang Arab begini artinya bukan rek ngahua. Bisa macam-macam, bisa sabar, bisa diam dulu, bisa pelankan. Diam. Atau sebentar. Ini. Kalau ada orang Arab begini, bukan rek mau sulap. Bukan. Tapi bisa artinya sebentar, bisa diam, bisa sedikit, gitu ya. Bisa sabar, sabar, sabar, sabar. Gitu tuh. Jadi, lagi sholat, bacaan agak dikeraskan sedikit, ditepuk. Artinya pelankan. Jangan dikeraskan. Ditegur tuh. Padahal kita lagi sholat. Dan dia tidak lagi sholat. Mungkin lagi berdoa, mungkin lagi baca Al-Quran, tapi bacaan Quran kita bacaan sholat kita mengganggu orang yang lagi zikir, yang lagi berdoa, yang lagi baca Quran terganggu, atau sholat pagi gigir-gigir kita agak keras, itu lagi sholat langsung kita ditepuk begini, dan itu tidak membatalkan sholat. Karena tidak bicara dan tidak membelakangi kiblat. Jadi tegur, kalau orang Sunda gak akan ngerti, toel gini mungkin gak akan ngerti. Tapi nanti di luar sholat tegurnya bahwa itu mengganggu ya. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak virus izin bertanya. Mengapa seseorang sering mendapatkan was-was ketika sedang sholat? Kenapa orang akan sholat sering was-was? Itu tadi salah satunya adalah godaan iblis. Ya, jangan sampai sholatnya itu benar gitu. Digoda agar salah. Akhirnya timbul was-was. Was-wasnya macam-macam. Apa itu was-was? Was-was itu gangguan setan yang isi gangguannya langsung muncul di pikiran. Tanpa terdengar suara apapun di telinga. Termasuk was-was umpamanya niat, riya. Tuh, ada camar tuh. Bagus kan, sholat tuh, bagus kan. Itu was-was. Atau umpamanya, barang kamu hilang tuh ada di sono tuh. Diingatkan oleh setan. Kita barang hilang, dicari di luar sholat, gak ketemu. Pas takbir, Allahu Akbar, muncul. Oh, nyadidinya. Itu was-was. Termasuk ini sudah berapa rakaat? 3 apa 2? 3 apa 2? Apa tahiyat awal apa enggak gitu? Itu juga was-was. Apa penyebab utamanya? Pertama tentu saja godaan setan. Yang keduanya adalah kelemahan kita, iman kita yang tidak fokus, tidak konsentrasi kepada bacaan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mic. Itu yang di belakang. Pijitnya agak lama dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Ali dari Bandung. Tatana mau nanya, apa hukum saat sholat berjamaah menempelkan kaki dengan orang sholatnya di sebelahnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ali dari Bandung, bukan dari Selacau. Selacau memana? Kalau berjamaah, apa kaki harus ditempelkan dengan kaki orang? Iya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalah. Itu para sahabat menyatakan yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Para sahabat menempelkan kaki mereka dengan kaki sahabatnya dan bahu dengan bahu sahabatnya. Itu dilakukan oleh para sahabat atas instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibantah, itu kan perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi. Minimal perbuatan sahabatlah sunnah sahabat yang lebih layak diikuti daripada orang setelahnya. Apalagi itu dalam pengawasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu nggak para sahabat ini merapatkan saf, menempelkan, pasti tahu lah. Apa beliau mencegah? Tidak. Berarti minimal itu hadis takririyah. Takririyah itu perbuatan sahabat yang oleh Nabi dibiarkan. Apalagi para sahabat melakukan itu setelah dapat instruksi luruskan dan rapatkan. Maka mereka menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Jadi yang kena bahu dengan kaki. Dari sini kita tahu, maka ketika sholat pertama nih, kedua kakinya jangan terlalu ngajegang, jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, kaki dengan kaki beradu, tapi bahu nanti renggang. Sejajar bahu dengan kaki. Kedua, ini kedua nih. Ketika berdiri si kaki itu, dua-duanya menghadap ke kiblat, jangan begini. Kalau begini nanti yang kena bukannya mata kaki, tapi cingir. Apa cingir teh? Ini, apa? Kelingking. Apalagi kukunya panjang. Jadi pas begini kena kaki orang, orang lain sudah lurus begini, dia begini bengkok gitunya, enggak enak tuh. Pasti tuh korban tuh patofik tuh. Jadi yang kena bukannya mata kaki tapi kukunya menusuk kaki orang lain. Sakit. Sok keuheul tah. Kalau umpama berjamaah di pinggirnya itu orangnya begini tuh. Jadi enggak bisa rapat. Dirapatkan malah hanya kena ke kukunya. Termasuk di sini ada tuh. Kalau berjamaah tuh begini. Kadang-kadang miring dia ke kiri atau ke kanan, enggak mak ke kiblat. Jadi pas mau sujud dia jeduk diaduk. Jadi kaki lurus ke depan. Apa yang bisa kita hadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Wajah, badan, ketika angkat tangan, telapak tangan menghadap ke kiblat. Demikian juga kaki berdirinya itu, jangan miring begini, tapi menghadap ujung-ujung kakinya menghadap ke kiblat. Nah, baru bisa beradu mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Ya, itu perbuatan para sahabat atas instruksi Nabi SAW, demikianlah seharusnya. Kalau renggang, kata Nabi SAW, jangan biarkan setan nyelinap. Setan nyelinap di tempat yang renggang, bukan ikut sholat. Tapi pasti apa? Mengganggu. Jangan sampai ada ya, suatu saat saya diundang ngisi pengajian ba'da zuhur di sebuah kantor di Bandung. Di sebuah kantor. Jadi ba'da sholat duhur ada kajian singkat selama istirahat sampai jam 1. Si DKM-nya berbisik ke saya, Ustaz, tolong bahas harusnya rapat. Karena apa? Ustaz kemarin mengatakan, kalau sholat jangan rapat-rapat, renggang, biar leluasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kalau renggang, setan nyelip di tengah. Biar kasih kesempatan setan sholat bareng kita. Gitu. Kata Nabi rapat, kata dia renggang. Dan dia husnudzon ke setan. Disangkanya setan nyelip, dia ikut sholat. Mana ada. Kalau setan nyelip di tengah yang renggang, pasti tujuannya apa? Mengganggu, menggoda, bukan ikut sholat. Itu orang suudzon ke Nabi, ke kaum muslimin, husnudzon ke setan. Ustaz lagi. Dan menyampaikan lagi itu ke orang. Temannya setan tuh. Jadi, kata Nabi rapat-rapat. Sahabat merapatkan? Ya, merapatkan. Itu kan perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat atas perintah Nabi, di bawah pengawasan Nabi, itu hadis. Jangan sampai itu mah ucapan, bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat. Nggak perlu diikuti. Ini orang lebih baik mengikuti akal seni daripada perbuatan para sahabat yang melakukannya dalam pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama ana Rido dari Ngamprah. Ustaz, ana mau nanya, banyak dari kita yang mendapatkan mendapati kalau sedang sholat ada di samping kita yang entah nafasnya afwan atau mungkin badannya bau rokok. Takutnya kita enggak fokus, apakah boleh dibatalkan? Syukran. Tabarakallahu fiik. Inilah yang menyebabkan salah satu sunnah. Sebelum wudu, sebelum sholat, gosok gigi. Nabi menyatakan, laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bisiwak inda kulil wudu. Dalam riwayat lain, inda kulis sholat. Seandainya aku tidak ingin, tidak khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap mau wudu, setiap mau sholat. Jangan sampai mau sholat, makan jengkol dulu. Jadi pas sholat, salawat, yang kiri kanan tuh sampai nah mampas, ya enggak? Itu pertama. Atau ini nih, badannya bau, jarang mandi, kedul mandi. Mandinya seminggu dua kali, seminggu dua hari sekali. Itu padahal dia aktif, berkeringat, jarang mandi, bau badannya. Atau, ini yang tua, ngerokok. Sebelum sholat, sudah wudu, ngerokok dulu. Kemudian datang ke masjid, badannya, rambutnya, bajunya, bau rokok. Dan lebih berbahaya, agak mending jengkol, petai. Itu tidak berbahaya. Rokok mah, itu kenapa bau? Nikotinnya itu nempel. Nempel di baju, nempel di kulit wajahnya, nempel di rambutnya. Kecium sama orang lain. Masuk ke paru-parunya. Zalim itu orang. Meracuni orang lain. Dia meracuni diri sendiri dengan rokoknya, juga meracuni orang lain. Jadi meracuni itu bukan hanya dengan asap rokoknya, tapi nikotinnya nempel di sini, nempel di badannya, di bajunya, keisap orang lain. Yang paling parah sambil ngerokok, sambil mangku budak, bayi. Iya enggak? Ada yang begitu? Ada. Ini teracuni si anak ini. Walaupun umpah si kakeknya atau ayahnya itu pas mangku budak dibuang rokoknya. Dia merasa aman. Tidak. Racun nikotin yang keluar dari mulutnya, itu kan nikotinnya bersarang di paru-parunya. Ketika dia bernafas, ngomong, keluar racun nikotin sebagian yang ada di paru-paru dikeluarkan keisep sama anak yang lagi di pangku. Ngomong di dalam rumah, nyebar, nempel di dinding, di gordeng, itu si racun dan apa namanya nikotinnya, keisep oleh anggota keluarganya. Meracuni yang lain. Zalim tuh orang. Ditambah baunya. Jadi pas di samping ada orang yang bau rokok, kita ada di sampingnya, aduh harus nahan nafas. Dalam hati, wah takut nikotinnya keisap, racunnya keisap. Mengganggu. Maka ini yang menjadi hikmah kenapa Nabi SAW menyatakan, man akalal sum wal basol. Siapa orang yang makan bawang, bawang putih atau bawang merah? Sami fala yaqrabanna musall, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Karena kalau orang Arab bukan makan petai jengkol tapi bawang, bawang merah, bawang putih itu bau. Tapi sehat loh. Kalau bawang putih, bawang merah, petai jengkol sehat tapi bau. Kalau rokok ya bau ya. Merusak kesehatan. Lebih parah. Kalau yang makan bawang-bawangan, jangan sholat berjamaah. Ngeganggu. Kenapa? Beliau menyatakan, لِأَنَّ الْمَلَائِكَ تَتَأَذَّ بِمَا يَتَأَذَّ بِهِ الْإِنسَانِ. Karena malaikat pun terganggu dengan apapun yang bisa mengganggu manusia. Kalau manusia terganggu, malaikat terganggu. Apalagi kita pernah membahas kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Khusyuk di dalam sholat. Salah satunya ada keterangan kenapa kalau mau sholat kita gosok gigi. Jangan sampai makan bawang-bawangan yang bau-bau gitu. Itu karena malaikat terganggu. Kenapa malaikat terganggu? Karena ketika orang membaca Al-Quran yang dibaca dalam sholat, maka malaikat menghisap hawa dari mulut orang itu dan menelannya. Kebayang kalau bau rokok, bau petai, bau jengkol. Makanya para ulama memakruhkan makan jengkol atau petai atau bawang sebelum sholat. Bukan hukum makan petai jengkol makruh, bukan. Kalau mau sebelum sholat. Kalau setelah sholat, umpamanya setelah sholat subuh nih. Makan petai jengkol enggak makruh. Karena sholat duhur masih lama, bisa hilang, bisa. Meren, hilang enggak ya? Ya? Hilang sedikit, tapi ada cara untuk menghilangkan baunya. Apalagi rokok. Jadi, ingat, jangan mengganggu orang lain. Seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya atau tangannya, termasuk bau badannya atau bau mulutnya. Kalau ada santri di sini yang bau badannya, suruh mandi sehari 3 kali. Kasih sabun, sampo gitu ya. Kalau umpamanya badannya itu karena jarang mandi, nanti setelah rajin mandi sehari 3 kali, insya Allah hilang baunya. Nah, apakah kita boleh membatalkan sholat? Kalau memang kita yakin, apalagi kita alergi terhadap bau rokok. Begitu ada orang yang dekat kita habis ngerokok, langsung bersin, langsung batuk, ya batalkan kemudian pindah, menjauhi orang itu. Karena apa? Karena hakikat atau ruh dari sholat yaitu kekhusyuan, dan kekhusyuan tidak teraih karena hal tadi, maka hindari hal tadi. Berpindah ke tempat lain. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.